ada yang begitu di sini. Oh, kalau nyebut banyak kecil ini nggak pede lagi. Ada banyak pasti nyari temannya. Emang bangunan keren, tapi karena kitanya kurang keren. Dua, ciri syukur yang kedua, Abdul Doha, Alhamdulillah. Kita itu harus tahu bahwa doa yang paling afdol itu adalah Alhamdulillah. Jadi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang paling afdol itu adalah segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena itu membuka pintu. Dalam hal pujian ke Allah, ala kulli hal, dalam hal apapun, dalam kesulitan, iya. Dalam sakit, iya, puji Allah. Kenapa? Karena semua kepahitan itu bagi jerawat di wajah kita. Ada jerawat yang lebih gede dari kepala? Tapi kita kubur nikmat, coba ada jerawat di hidung. Sirna ke dunia itu yang ada hanya jerawat tadi. Bangun, jerawat gede makin putih. Mikir jerawat, nggak mikir nyukurin hidung, mata, telinga, bibir, lak-lakan. Hari ini, sekarang kita terjebak oleh sesuatu yang nggak kita sukai, padahal yang tidak kita sukai juga boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Benar? Sakit gigi sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Kita harus mengambil keputusan tetap ya. Untuk yang sakit memang harus sabar, karena sakit gigi kan sakit paling dramatis ya. Udah sakitnya, aduh, jarang ada yang nengok. Sakit satu, oh, tapi yang tidak sakit 31 tidak sakit. Harusnya disyukurin, alhamdulillah. Alhamdulillah, bibir nggak sakit, lidah nggak sakit, mata terlalu banyak yang tidak sakitnya. Harusnya itu disyukuri. Benar? Dompet hilang. Ayo. Gimana? Sabar atau syukur? Syukur. Untung gak hilang sama celananya. Iya dong. Untung kayak si Kabayan. Benar tuh si Kabayan yang satu ini. Dia beli motor barunya, yang cerita aja ya. Tanggungnya gak jelas. Beli motor, cicilan. Hitung, sini. Hitung di dapur, gak mau keluar. Kabayan turun. Itu lihat nih motor baru. Kenapa itu suka bayar? Pas keluar motor mana? Alhamdulillah itu. Kenapa bang? Motor hilang, alhamdulillah. Untung saya udah turun. Ya, bayar ya kalau dia lihat motor hilang. Bayar dia. Nah, ini ya. Teruskan. Maaf saya harus bikin begini supaya saudara seger ya. Puasa tengah hari dan beban berat hadirannya. Teman-teman sekalian, percayalah, kejadian yang enggak enak itu boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah inna syaitanir rajim wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kalem aja hidup mah, jangan panikan. Ya. Yeah. Naik motor ban meletus, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya, rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Dan kita sering tambunin aja ini motornya didorong, berkeringat gini. Jangan-jangan kita olahraga tengah hari kayak gitu. Kita mabok juga harus mendorong, tetap dorong. Tenang, seperti orang yang ingat, yang genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Gimana gak terima? Kalau terimanya udah jelas ya.

cerita getok kelapa pelan ya kan. Sampai belah, udah belah dicungkil. Keluarlah dari posisinya. Udah dicungkil, disisip. Sampai udah mulus, diparut. Udah diparut, diperas. Asli hadirin, baru tahun lalu tuh saya diizinkan oleh guru saya, bismillah, ayo sekarang mulai dakwah lagi sungguh-sungguh, bawa tauhid, kenalkan Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur, dihina, dicaci, Tuhan-Tuhan saya diaminin semuanya. Dulu saya menuangkan popularitas di pelikir gitu, yang biasanya muji, wah ini menghina semua. Ibu-ibu yang belum mengidolakan, dibalikin. Dua di potret antri dirobek potretnya. Semua Tuhan-Tuhan yang dulu kekayaan melimpah ruah, dari ceramah Ustaz Yusman, jadi disedekahin semua habis kadang-kadang bangkrutnya. Tapi untung diambilnya dengan sedekah. Perusahaan yang dulu dibangga-banggakan, orang Allah dioleng-olengkan, bertumbangan. Nggak ada lagi sekarang sandaran selain Allah. Berkah. Dicopotin lewat ilmu kelapa ya. Kalau enggak mah masih kayak dulu aja sebelum rintis ya. Terima kasih ya Bu yang sudah mengingat saya selama ini ya. Karena penghinaan ibu berarti pahala ibu dikasihin ke saya. Tapi saya dipikir dari ibu ya. Kalau laki mah ada saya juga ngerti lah ya. Rendang yang terdapat kan ya. Tenang ya. Syukur ya apapun juga pasti ada hikmah. Percaya ada hikmah. Kita berat menghadapi cobaan karena kita enggak lihat siapa yang ngasih cobaan. Saya masuk ke ruangan gelap, tiba-tiba ada yang mukul pakai gulungan orang. Siapa nih? Kurang aja. Pasti nyalain lampu. Ternyata mertua yang sudah ngasihin anaknya, termasuk biaya pernikahan, juga rumah, mobil dua dan deposito. Apa apa? Silakan apa? Orang bener kan? Kalau kita tahu yang ngasih ujian ke kita ini Allah yang maha baik, yang selama ini ngidupin kita, ngerejekiin, nutupin aib. Mau gimana marah kalau kita tahu yang limpahkan ujian itu yang maha baik kepada kita terbukti selama ini. Gak ada jengkel, gak terima. Silahkan, pasti ada hikmahnya. Enak kan? Nah, kita gak kenal Allah sih, itu masalahnya. Ilmu sholat itu penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu mengenal siapa yang perlu sholat dan kepada siapa kita sholat. Belajar hukum Allah itu penting, tapi yang belajar tentang Allah yang lebih penting. Benar? Nah inilah masalah kita. Ke Allahnya itu gak begitu kenal. Akibatnya cari muka manusia, minta-minta sama manusia, menghibah manusia, gitu. Jadi rendah kitanya. Pasti gak berderajat tinggi itu para pecinta duniawi ini, ya kan? Nah, alhamdulillah ya. Sakit alhamdulillah. Alhamdulillah, sakit penggugur dosa. Dengan sakit silaturahim ke dokter, nambah ilmu, bagi-bagi rezeki dengan dokter, apotek. Udah banyak, tukang pijat, tukang bekam, dibagi, karena rezeki itu harus muter terus. Nah, rilek aja, kalau harus keluar rezeki itu rilek, ya. Aduh, sekarang tek aja bayar 12 juta, udah gak usah sama lain daripada rewel gitu ya. Ya rewel, ya bayar, kan bayar ya. Emang di TK tuh gurunya gak usah dibayar, gurunya juga hamba Allah. Mereka perlu makan, perlu kontrakan, perlu nabung, perlu ongkos, benar? Mau nyicil, mau nabung buat umroh, tidak apa-apa, ada mau bayar, bayar. Sing ringan, jangan rewel, tambahin kalau perlu. Eh tukang tambalan, bang, berapa lubangnya? Satu om, tambahin dong. Okay, ngomong. Ini serius, ini. Kalau ada apa-apa tuh jangan ribet dengan uang tuh ya. Uang tuh kan cuma kertas pindah, cuma di tangan, jangan di hati. Gak bisa apa-apa kita tentang uang karena bakal pindah-pindah.